السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما أحييكم يا الله سبحانه وتعالى، telah lewat pada pertemuan yang lalu sedikit uraian tentang awal penjelasan atau keterangan yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan dalam awal bab pada kitab Tauhid ini, bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, yaitu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, keamanan penuh, hidayah penuh bagi mereka yang mempunyai keimanan penuh dan betul-betul lepas total dari kezaliman, kesyirikan. Kalau tidak penuh, ya tidak penuh juga amannya. Selesaikan dengan halil. Baik, keterangan yang kedua, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la." Siapa yang mempersaksikan bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, ia semata yang berhak disembah, tak ada sekutu baginya. Kemudian persaksian kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, dan bahwa Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimatnya Allah beri kepada Maryam dan ruh darinya, dan mempersaksikan wal jannatu haq, neraka surga itu haq, wal jannatu wan nar haq, dan neraka itu haq. Siapa mempersaksikan ini, adzalallahu aljannah, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, disesuaikan dengan amalan yang dia telah lakukan. Baik. Hadis ini datang dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat dari Ansar Al-Khazraj, kunyah beliau Abu Walid. Beliau salah seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan besar sebab ikut dalam Bai'atul Ridwan, dan juga mendapatkan keutamaan besar sebagai sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yang ikut dalam perang Badar. Ini keutamaan yang sangat besar dari sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu. Salah seorang dari beberapa orang sahabat yang telah mengumpul Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallam yang sangat kuat dalam berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Beliau tidak takut cercaan orang yang mencerca. Ketika dia beliau melihat kemungkaran, betul-betul beliau berantas walaupun dengan seorang diri. Sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu pernah beliau tinggal di negeri Syam ketika itu, dan gubernur negeri Syam ketika itu Muawiyah radhiyallahu anhu, dia melihat rombongan iring-iringan unta. Beliau tanya, apa itu? Oh, katanya khamar. Kalau kita ballo, apa? Bintang. Rizki. Dan semacam itu. Mau dijual. Ketika beliau tahu, maka dia masuk ke pasar. Mengambil alat. Kemudian dia hantam semua itu. Dengan seorang diri. Ya, sahabat Nabi SAW punya pamor. Punya kekuatan. Punya kekuatan. Beliau terus mengingat bai'at yang beliau telah tegaskan di hadapan Rasulullah bersama para sahabat di bawah pohon itu, bai'atul ridwan. Untuk apa? Tunduk dan taat, dan terus menegakkan diantaranya, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan jangan takut cercaan orang-orang yang mencerca. Itu terus yang beliau ingat. Karena itu betul-betul beliau tegas dalam melihat kemungkaran. Sampai karena ketegasan beliau, penguasa sahabat Muawiyah ketika itu terganggu. Sahabat Muawiyah ketika itu terganggu. Pernah juga penceramah. Ada sementara berceramah. Penceramah ini terlalu memuji-muji sahabat Muawiyah. Pujian. Akhirnya dia lempar pasir. Kemudian disebutkan hadisnya Nabi Sallam. Kata Nabi Sallam, bahwa Nabi Sallam telah bersabda, sebutkan beberapa hadis, diantaranya hadis Nabi Sallam, "Idza ra'aytumul maddahin fahtu wujuhahum bitturab," atau kama qala Nabi Sallam, jika kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka lumuri atau lemparkan wajah-wajah mereka dengan tanah. Dilaksanakan hadis Nabi Sallam. Akhirnya Muawiyah mengeluh kepada Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, banyak keluhan. Ini bahaya, orang ini tinggal sama kita, ini terus. Walhasil Muawiyah, bukan ke Umar dulu. Muawiyah agak tersinggung ketika itu, sahabat Nabi sallam, sama-sama orang-orang mulia, mereka ahli jihad. Akhirnya sahabat Ubadah mengatakan, saya tidak mau tinggal lagi di bumi yang kamu juga ada di dalamnya. Akhirnya dia tinggalkan itu Syam. pulang ke Madinah. Sesampainya di sana ketemu Umar. Kenapa? Katanya begini, begini, begini. Dilaporkan Muawiyah. Katanya kembali ke sana. Iya. Iya. Negeri itu tidak akan ada kebaikan padanya kalau kamu tidak ada di dalamnya. Kata Umar Al-Allah, kembali ke sana. Iya. Tidak ada kebaikan pada negeri yang kamu tidak ada di dalamnya. Ini keutamaan sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi SAW mempunyai tabiat-tabiat yang pembawaan-pembawaan yang berbeda-beda, tapi seluruhnya mengangkat dalam satu, seluruhnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Semua mereka berada di atas jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-berlomba mengejar keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, radhiyallahu anhum jama'in. Beliau meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dengan iya sabda, siapa yang mempersaksikan lima persaksian ini maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, disucikan dengan amalannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa lima persaksian itu? Persaksian yang pertama adalah pangkal pembahasan kita. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika ketauhidan. Siapa yang mempersaksikan ini? Persaksian yang lainnya dilandasi oleh, tidak akan benar semua persaksian selanjutnya kecuali setelah benarnya. Ini menjadi pangkal. Ini menjadi titik utama. Iya, tolak ukur yang paling mendasar. Lihat, man syahida, siapa yang bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Iya, syahadat terhadap la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari dua hal. La ilaha, penolakan. Illallah, menetapkan. Pengecualian yang melahirkan penetapan. Sebab pengecualian yang lahir setelah penafian, lahirlah penetapan. Kemudian kalimat wahdatu, ini menguatkan penetapan itu. Wahdahu, dia semata ilah yang berhak disembah. La syarikalah, ini menguatkan penafian itu. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tak ada sekutu baginya. Siapa yang mempersaksikan ini dan seterusnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Syahadat, iya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran dan Sunnah, itu tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut. Satu, ilmu, ma'rifat, yakin terhadap apa yang dipersaksikan. Seseorang dikatakan bersyahadat kalau satu, dia meyakini, dia mengetahui, dia meyakini apa yang dipersaksikan. Kalau tidak, bukan bersaksi namanya. Syahadat ini. Ini syahadat dalam bahasa Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan bersyahadat, artinya apa? Yang dia persaksikan itu, pasti dia ketahui. Pasti dia pahami. Pasti dia yakin. Kalau tidak, bukan syahadat. Jelas? Yang kedua, takallum. Dia ucapkan. Ada ucapan. Iya. Kalau ada orang yang bersyahadat, katanya dia sudah syahadat, tapi dia tidak ucapkan, padahal dia bisa berucap. Maka bukan orang yang bersyahadat. Walaupun dia pahami maknanya. Iya. Tidak diterima syahadatnya kalau dia tidak ucapkan. Syahadat harus ada ucapan. Itu syahadat. Makanya kalau orang bersyahadat Islam, dia mampu bersyahadat, sementara dia tidak ucapkan, walaupun dia menyatakan menerima Islam tetapi dia tidak mau bersyahadat, menyatakan la ilaha illallah, maka tidak dianggap oleh yang bersyahadat. Sementara dia mampu. Beda kalau memang tidak mampu, tidak mampu. Bisu misalnya, iya. Baik, yang ketiga. Al-i'lan atau al-i'lan, pemberitaan, pemberitahuan. Syahadat itu adalah sesuatu yang dipersaksikan. Bukan hanya dia saja. Syahadat itu dipersaksikan. Persaksikan, kami begini, kami begini. Kalau tidak, tidak bersyahadat. Itu kandungan syahadat. Yang keempat, dan ini menjadi inti. Orang yang bersyahadat ketika dia siap, tegak di atas keharusan-keharusan dari apa yang dia persaksikan itu. Dan dia memang ajak orang kepadanya. Syahadatnya dalam rangka siap melakukan apa yang dipersaksikan itu supaya orang juga itu. Dan supaya orang juga itu. Itu kandungan syahadat. Jadi syahadat ada nilai daya tarik supaya orang. Makanya syahadat dalam persaksian itu apa? Orang yang bersaksi dalam persaksian itu apa? Harus siap menanggung risiko kan? Iya. Iya tidak? Kalau tidak ya. Orang hanya di soko itu. Orang hanya di ini itu. Orang hanya. Dan persaksiannya itu harus apa? Iya, supaya didukung. Iya, dia persaksikan supaya ini diterima. Itu syahadat. Kalau tidak, maka cacat syahadat kita. Ini rukun syahadat. Di sini syaratnya Nabi man syahida, siapa yang bersyahadat. Siapa yang bersyahadat dengan lima syahadat ini? Iya. Jadi kalau begitu masuk surga itu luar biasa ya. Memang harus berat ya masuk surga ya. Siapakah yang bilang enak itu, mudah itu masuk surga? Orang yang ingin masuk surga harus siap melewati perkara-perkara yang dengannya dia akan merasakan getirnya, beratnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita menyatakan keimanan tanpa cobaan. Akan terus ada cobaan untuk melihat siapa yang jujur, untuk melihat siapa yang bersungguh-sungguh, untuk melihat siapa yang sabar. Man syahida, siapa yang bersyahadat di atas la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah semakin belajar, pikirannya tidak sama lagi dengan kebanyakan orang. Iya, kalau kebanyakan orang yang tidak belajar ya mau praktis saja. Yang penting mau praktis, tidak mau susah. Mau praktis, kemudian yang diinginkan, mau yang paling banyak. Paling besar. Surga yang paling tinggi. Tidak jamaah. Perlu perjuangan, perlu mujahadah. Lihat awalnya saja syahadat. Syahadat itu di dalamnya ada kekuatan ilmu, kekuatan yakin, penyampaian, ketegasan, persaksian, dan kesiapan di atas keharusan-keharusannya. Kesiapan di atas keharusan-keharusannya. Man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi bahwa la ilaha. Di sinilah tauhid. Yang kita sudah jelaskan dari awal. Tauhid itu apa? Terdiri dari dua. Tidak akan pernah ada tauhid, pengesaan, kecuali hanya dengan tegaknya dua ini. Tegaknya dua ini. Iya. Tolak semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nafikan la ilaha, tidak ada ilah yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimaksudkan padanya ibadah. Siapapun dia, dimanapun, kapanpun, illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah semata yang berhak disembah, selainnya tidak. Batilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikiannya itu karena Allah Subhanahu wa taala semata yang hak. Iya, adapun semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Wahdahu. Persaksikan bahwa la ilaha illallah wahdahu. Wahdahu, dia semata yang berhak disembah. Jadi berarti apa? Kita sebutkan tadi maknanya menguatkan apa? Penetapan. La syarikalah wahdahu, dia semata yang berhak disembah. La syarikalah, tak ada sekutu. Perhatikan la syarika. Iya. Berada dalam susunan penafian la. Menafikan la sama dengan la ilaha. Tidak ditanwin setelahnya. La ilaha, ha di fathah, tidak ditanwin. Sama la syarika. Tidak di fathah, di fathah tidak ditanwin. Padahal tidak pakai al. Ini memberi ilmu bahwa la di sinilah sama dengan la ilaha illallah. La ini. La nafilil jins. La yang betul-betul menafikan jins. La betul-betul tidak ada. Habis ternafikan semuanya. Apa itu? Syarik sekutu. Lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekali. Siapa yang mempersaksikan ini? Artinya siapa yang bertauhid betul-betul selamat dari syirik. Baik, kemudian persaksian kedua. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Dua. Untuk nabi kita ada dua. Bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ini syahadat. Tapi sebelumnya apa tadi? Apa makna syahadat? Empat tadi ya. Sekarang bagaimana mengharapkan pada la ilaha illallah? Yakini kandungannya. Dua. Dua tadi itu, penafian dan penetapan itu yakin. Jangan ragu. Iya, ucapkan. Perdengarkan. Harus siap di atas keharusannya. Laksanakan. Ibadah hanya kepada Allah selain Allah. Tidak. Tolak semua selain Allah. Iya, ajak orang. Cintai orang-orang supaya berada di atasnya. Ini syahadat. Dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini syahadat. Artinya apa? Harus yakini. Sampaikan. Nyatakan. Iya. Siaplah hidup dan mati di atas keharusannya. Ajak manusia di atas keyakinan. Ini prinsip. Prinsip utama kita terhadap Rasul kita Muhammad SAW. Bahwa beliau adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Apa arti hamba Allah? Iya. Kata hamba secara global, iya, mengarah kepada dua makna. Hamba yang pertama bermakna yang dicipta, yang dikuasai, yang diatur, yang dimiliki, yang ditentukan selamat tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hamba. Nabi kita adalah hamba Allah. Artinya apa? Nabi kita dicipta, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Hidup matinya Allah yang tentukan, selamat tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan semuanya. Sakit, sembuh, selamat, tidak, baik, tidak, Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Yakini bahwa nabi kita adalah hamba. Yakini, persaksikan bila Nabi Muhammad SAW adalah hamba. Supaya tidak ada lagi yang baca-baca janji. Iya. Jadi dalam layar berjanji, bukan Nabi Muhammad jadi Tuhan sudah. Yang baca berjanji akan baca di situ, saya adalah hambamu ya Muhammad. Dia jadi hamba Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad bukan hamba lagi. Dia akan meminta keselamatan kepada Rasulullah. Tidak lagi salawat nariyah. Tidak lagi salawat-salawat nariyah. Yang ada juga salawat nariyah itu kayaknya mulai tren juga. Ada dibuatkan macam-macam kaligrafinya, ditaruh di rumah. Ada juga ditulis dalam buku-buku. Biasa buku-buku orang meninggal, dibagi-bagikan. Anehnya ada juga di buku dikir-dikirnya UMI, Universitas Muslim Indonesia. Kalau dalam pengkaderan biasa dibagikan buku-buku, ada buku salawat-salawatnya di pondok pesantren mana itu. Saya lihat bukunya itu, ada juga salawat nariyah di situ. Yang intinya apa? Minta keselamatan, bahaya dan macam-macam melalui Nabi Muhammad. Hamba Allah, bukan lagi hamba kalau begitu. Yakini, persaksikan, bilang Nabi Muhammad hamba, Nabi Muhammad hamba, dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip, harus jadi syahadat, bukan sekedar ilmu, tapi harus jadi syahadat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Dan ini landasannya apa? Landasannya yang pertama, la ilaha illallah. Tidak akan bisa menganggap Nabi Muhammad hamba kalau tidak mantap la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad juga bukan sembahan. Hamba. Dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau orang yakin Nabi Muhammad seperti itu, maka apa? Sudah. Gugur semuanya itu. Gugur semuanya orang-orang yang di bawahnya, yang tidak ada nilainya, di bawah Nabi Muhammad SAW. Atau yang mempunyai kedudukan, dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur semuanya. Sebab Nabi Muhammad saja kita yakini seperti itu. Apalagi kalau sahabat. Apalagi kalau wali-wali. Apalagi kalau memang yang hanya namanya wali, tapi bukan wali. Apalagi kalau hanya penghuni ini, penghuni ini, dan semacam itu. Dukun-dukun paranormal. Para tidak normal. Kalau tidak normal itu. Kalau orang normal ya. Dia kan tidak normal. Jadi yang ikut itu ya. Mau ikut tidak normal juga. Kalau semakin banyak orang tidak normal. Harus ditambah rumah sakit tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang pergi datang minta-minta apa semuanya. Tidak ada lagi, tidak akan dikenali itu batunya ponarin. Kris ini, kiai ini. Kiai Islamet. Dong. Kerbau. Macam-macam benda-benda besar tidak ada lagi yang diharapkan apa? Sebab Nabi Muhammad saja kita yakini apa? Hamba. Termasuk diri kita, kita hamba. Semuanya hamba. Hamba dalam makna yang kedua, abid yang beribadah. Kalau hamba dalam makna yang pertama, semuanya hamba Allah. Orang kafir, orang beriman, hambanya Allah. Makhluk hidup, makhluk mati, hambanya Allah. Benda cair, benda padi, benda padat, apa semuanya, atas, bawah, semuanya hamba Allah. Hamba dalam makna yang pertama. Tapi hamba dalam makna yang kedua, yang beribadah, yang menyerahkan ibadah kepada Allah. Ini juga maknanya. Kita harus yakin, Nabi Muhammad adalah hamba Allah, adalah orang yang beribadah kepada Allah. Tapi ingat, keyakinannya harus di atas segalanya. Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Muhammad keluar sebagai hamba. Tidak pernah Nabi Muhammad keluar sebagai hamba. Keluar dalam menegakkan ibadah. Abdun artinya yang menegakkan ubudiyah ibadah, yang melaksanakan maksud diciptanya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba adalah, abdun adalah yang menegakkan tauhid, selamat dari syirik. Nabi Muhammad yakini seperti itu, paling sempurna di atas itu. Karena itulah betul-betul bodoh kalau ada orang yang menganggap bahwa umatnya Nabi Muhammad yang paling hebat sudah agamanya, kalau sudah keluar dari jalur penghambaan sudah bisa tidak sholat. Karena sudah jangan sampai dalam jenjang ma'rifah, hakikat, mukasyafah. Sudah sampai dalam jenjang-jenjang ini, kata wahai, sudah bisa tidak sholat, sudah bisa ini. Kebodohan jamaah. Tipuan syaitan. Syaitan jin dan manusia. Sebab yang kita yakini Nabi Muhammad hamba. Tidak pernah keluar dari penghambaan. Dan sempurna terus di atas hamba. Ini sifat yang sangat mulia. Nabi Muhammad adalah hamba. Sifat yang tiada tandingannya. Sampai-sampai dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah tidak sifati Nabi Muhammad SAW kecuali hanya dengan satu sifat. Sifat sebagai hamba. Ini sifat mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi hambanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebutkan sifat sebagai hamba. Sebab apa? Ini sifat pujian. Jadi hamba dalam makna yang kedua pujian. Dan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, pujiannya tiada tandingannya. Makanya langsung disandarkan, abduhu, hambanya. Siapanya di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat khusus. Sebab penghambaannya Nabi Muhammad SAW, penghambaan yang khusus dalam sholat sebagaimana kita sholat, tetapi kandungan sholatnya luar biasa. Tidak sama nilainya berdirinya dengan berdirinya Nabi Muhammad. Nilai berdirinya Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan berdirinya kita. Rukuknya, sujudnya tidak sama. Itu khususnya. Ada orang yang memahami khususnya, iya. Tidak usah lagi berdiri, tidak usah lagi rukuk, tidak lagi sujud. Cukup duduk-duduk saja. Katanya sudah dapat intinya sholat. Orang-orang yang tertipu dengan syaitan, jin dan manusia. Jin dan manusia. Ini keyakinan kita dari Muhammad SAW sebagai hamba. Baik, wa rasuluhu. Tapi ingat, bukan sekedar hamba. Harus yakini beliau adalah roh, rasul. Rasul artinya apa itu? Utusan. Kalau utusan berarti apa? Ya, rasul itu utusan. Utusan itu ya, membawa sesuatu. Utusan itu ya, dikasih ini, sampaikan. Itu utusan. Kalau tidak ada yang dia bawa, bukan utusan namanya. Iya. Rasul bawa risalah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau rasul, pasti bawa risalah. Islam. Kalau kita yakin yang Muhammad rasul, yakin yang dibawa. Terima yang dibawa. Benarkan yang dibawa. Lakukan yang diperintahkan. Tinggalkan yang dilarang. Jangan pernah beribadah kecuali hanya apa yang dibawa pada Rasulullah SAW. Itu keyakinan. Kalau kita yakini, bersyahadat bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian persaksian yang ketiga. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Untuk Nabi Isa empat. Untuk Nabi Isa disebutkan Nabi Isa ini sebab apa? Ya, tidak bisa dipungkiri. Kondisi sekarang, ya, umat orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa luar biasa banyaknya. Nabi beri ilmu yang sangat penting tentang Nabi Isa. Ilmu yang benar tentang Nabi Isa. Keyakinan yang benar tentang Nabi Isa. Prinsip yang benar tentang Nabi Isa. Bagaimana sikap yang benar tentang Nabi Isa. Persaksian yang harus dinyatakan. Yang harus kita siap di atas kehadapannya. Kita ajak orang kepadanya. Nabi sampaikan ini. Kesimpulan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yakini. Harus syahadat. Baru bisa masuk surga. Kaum muslimin pun demikian. Kaum muslimin tidak akan bisa masuk surga. Kalau tidak mempersaksikan ini. Ini kehalusan dari la ilaha illallah dan wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Kalau kita meyakini itu, harus yakini ini yang ketiga. bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Apa arti hamba tadi? Itu tadi dua. Yang dicipta, dikuasai, yang diatur semuanya. Ditambah lagi hamba artinya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari persaksian yang pertama, semua orang Nasara sudah gugur. Yang ada sekarang ya, menjadi seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gugur semuanya, bukan pengikut Nabi Isa. Sebab tidak bersyahadat dengan syahadat yang benar tentang Nabi Isa. Bukan lagi lah. Nabi Isa bukan lagi hamba Allah. Tapi anak Tuhan. Atau bahagian dari Tuhan. Iya. Macam-macam. Kaum muslimin meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah. Ini keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita nyatakan, kita sampaikan, kita perdengarkan, kita siap di atas keharusannya. Tidak boleh tidak. Tidak ada kata turun di sini. Harus naik. Iya. Harus iya, kokoh di atas perkara ini. Yang tidak mempersaksikan ini, kita katakan orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Panggil sebagai orang-orang kafir. Pengikut Nabi Isa yang sebenarnya adalah yang mempersaksikan ini. Orang yang mencintai Nabi Isa sebenarnya adalah yang mempersaksikan ini. Orang yang memuliakan Nabi Isa sebenarnya adalah yang mempersaksikan ini. Yang mengimani Nabi Isa dengan sebenarnya adalah yang mempersaksikan ini. Mereka tidak lain adalah orang yang mengikuti Nabi Isa di zamannya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa hidup dengan cara benar. Iya. Dan siapa setelahnya? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa sekarang. Sebab mereka tidak di atas ini. Nabi Isa bukan lagi hamba. Lebih dari sekedar hamba. Keluar. Wa rasuluhu. Dan Nabi Isa adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti membawa risalah. Yang harus diambil dari Nabi Isa. Orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam, risalahnya Nabi Isa, mereka tidak kenal. Ragu. Apa yang mereka pegang sekarang sebagai Injil, mereka tidak bisa bertanggungjawabkan ini datang dari Nabi Isa. Mereka tidak punya jalur sana. Mereka punya manuskrip. Manuskrip. Catatan-catatan kuno. Tapi siapa yang buat itu? Mereka tidak punya jalurnya. Kaum muslimin tidak. Jangankan Al-Quran, ucapan-ucapan Nabi Sallam pun mempunyai sanad. Orang-orang yang meriwayatkan sanad ini telah disebutkan geografinya semuanya. Lengkap. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan dzikir ini, peringatan ini, dan kami pula yang menjaganya. Kalau Allah yang menjamin penjagaannya, maka apa? Pasti terjaga. Adapun kitab-kitab sebelumnya Allah bebankan penjagaannya kepada umatnya. Makanya apa? Tidak akan terjaga sampai berakhirnya. Tapi beruntunglah umat Nabi SAW yang ketika itu mampu menjaga agamanya sampai akhirnya muncul orang-orang yang justru menelantarkan agama yang sangat mulia ini. Yakini bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah. Harus ambil dari apa yang datang dari Rasulullah. Kalau pengikut Nabi Isa sebenarnya harus beragama dari apa yang datang dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tinggalkan apapun yang tidak pernah diucapkan, dilakukan, diyakini oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Umat Nasara tidak bisa seperti itu. Apalagi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Harus kita yakini Nabi Isa adalah kalimatuhu, kalimatnya Allah. Makanya dikenal dengan gelarnya kalimatullah. Al-Qamah yang Allah beri kepada Maryam. Kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatullah? Sebab Nabi Isa tercipta dengan firman Allah. Kun, jadi, maka jadilah. Makanya dikatakan kalimatullah. Jadi, maka jadilah. Sebagian orang bodoh mau juga ilmu kun, kum fayakun. Dongok-dongoknya. Ini orang dongok. Belajar sama orang dongok, tambah dongok. Ada ilmu kum fayakun, ilmu sihir, ilmu dukun. Iya. ilmu kun fayakun dalam Quran itu tidak ada yang punya kecuali hanya Allah. Kalau Allah bilang jadi maka jadi, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi Isa saja terjadi dengan itu. Nabi Adam terjadi dengan itu. Allah hanya katakan jadi maka jadi. Semua kejadian jadi maka jadi. Kalau Allah sudah katakan jadi maka jadi. Kalau tidak, tidak akan jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada perkara yang Allah datang dari Allah. Jika Allah sudah inginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadi. Makanya mudah semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah beri kepada Maryam sebab apa? Firman ini melalui Jibril, Jibril berikan kepada Maryam. Ia langsung tercipta Nabi Isa di perut. Melalui proses lahir. Nabi Isa membangga-banggakan ini. Luar biasa. Ia memang kebesaran, kebesaran. Hanya mereka dulu dalam membanggakannya sampai dijadikan Tuhan, anak Tuhan dan semacam itu tanpa bapa. Padahal kalau itu yang menjadi ukuran yang dengannya Nabi Isa disembah, mereka akan menyembah dengan itu. Dan para dalilnya, kalau itu menjadi ukuran, maka kalau begitu Nabi Adam lebih harus disembah. Sebab tidak ada bapa, tidak ada ibu. Tidak ada bapa, tidak ada ibu. Hawa disembah. Sebab tercipta dari Nabi Adam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita terhadap Nabi Isa. Dia adalah kalimatullah. Firman Allah yang tercipta dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Keempat, wa ruhum minhu. Ruh darinya. Ruh min darinya. Min bahasa Arab ya. Diterjemahkan, terjemahan itu pendekatan darinya. Nah, tapi kalau kamu otak-atik melalui bahasa Indonesia, ruh darinya, darinya, darinya. Oh darinya. Oh berarti ya cocok kan? Iya. Nabi Isa bahagian dari Allah. Kan darinya. Berarti bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Saya dari bahasa Indonesia. Iya. Makanya ada syubhat. Oh, keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu bahagian dari Allah, itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia sampaikan hadis ini. Wa ruhum minhu, ruh darinya. Ayo, bagaimana menjawabnya? Kita jawab dengan pendekatan praktis. Min dalam bahasa Arab punya makna-makna. Tidak mengharuskan harus dia bahagian darinya. Ada orang saya kasih kitab, oh kitab dari saya. Apakah kitab itu bahagian dari saya? Tangan saya sebelumnya kan? Iya, anunya saya sebelumnya. Coba lihat ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Perhatikan, "Wa sakhkhara lakum." Allah telah mencipta, menundukkan lakum untuk kalian. Ma fis samawat, semua yang di langit. Wa ma fil ard, dan semua yang di muka bumi. Allah peruntukkan untuk kalian. Jami'at, semua. Kemudian Allah katakan, minhu, darinya. Jadi semua yang di langit dan di bumi itu, minhu, darinya. Iya. Kalau mereka bertanya, iya. Nabi Isa kalau begitu disembah. Iya. Kita muliakan di atas semuanya. Sebab dia datang dari Allah. dengan berdalil dengan dalilnya kita. Datangkan ayat ini. Kalau memang begitu caramu berpikir, kalau begitu semua di langit dan di bumi sama dengan Nabi Isa, harus kamu sembah semuanya. Sebab minuh darinya juga. Memang kalau salah dalam berpikir akan melahirkan keharusan yang lebih salah lagi. Kalau begitu, minku di situ bukan nafinya bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa tercipta, ruh yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langit dan bumi, Allah yang cipta. Allah yang cipta langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard, Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah katakan Allah yang mencipta. Tetapi Allah juga bilang minhu dari Allah. Kalau begitu sama dengan Nabi Isa. Sebagaimana Allah mencipta ruh-ruh yang lainnya. Bukankah Allah yang mencipta ruh kita? Nabi Isa pun demikian. Ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kita semakin yakin bahwa Nabi Isa adalah abduhu, hamba-Nya, ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalimat yang pertama tidak bertentangan dengan kalimat yang terakhir. Jelas ini? Baik, wa ruhum min. Ini empat prinsip tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin saja yang meyakininya. Mereka-mereka yang akan masuk surga saja akan meyakininya. Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Muliakan sebagai hamba. Rasul Allah. Muliakan sebagai Rasul. Kalimatullah. Muliakan. Kekhususan Nabi Isa. Dan juga dia adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian persaksian wal jannatu haq, dan surga itu adalah hak, wan nar haq, dan neraka itu adalah hak. Apa makna surga dan neraka itu hak? Kita meyakini bahwa surga dan neraka itu telah tercipta. Kalau kita meyakini surga dan neraka hak, itu artinya kita yakini surga dan neraka itu telah tercipta. Sudah ada, bukan nanti baru kemudian baru mau dicipta. Sudah ada. Nabi Adam saja sudah masuk surga. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Bahkan bukan hanya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sudah ada neraka. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan wa'iddat, telah dipersiapkan. Lafadznya telah dipersiapkan. Telah ada surga dan neraka, telah ada. Kemudian yakini bahwa surga dan neraka adalah akhir perjalanan makhluk seluruhnya, jin dan manusia. Surga adalah tempat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita akan mendapatkan ridha Allah. Neraka adalah tempat untuk murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yakini surga dan neraka itu hak, artinya apa? Kita yakini bahwa surga dan neraka itu terus-menerus ada. Nanti terus-menerus Allah. Allah cipta dan terus-menerus ada. Dia tidak akan habis. Sebab kekekalan di dalam surga dan kekekalan di dalam neraka itu harus diyakini. Itu makna keyakinan surga dan neraka itu hak. Uraiannya lebih jauh lagi. Kalau yakini surga dan neraka itu hak, ya pelajari jalan ke surga, jalan ke neraka. Kemudian tempuh jalan ke surga, jauhi jalan-jalan ke neraka. Kalau kita yakini. Ini keyakinan terhadap negeri akhirat yang sangat mendasar. Ini uraian keimanan terhadap negeri akhirat, tetapi inti keimanan terhadap negeri akhirat. Siapa yang meyakini keyakinan-keyakinan ini dan bersyahadat, meyakininya, mengucapkannya, menyampaikannya di atas keyakinan itu, siap di atas keharusan-keharusannya, mengajak orang kepadanya, maka ada qanahullahul jannah, Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Tapi ingat, jenjang-jenjang di dalam surga tetap ala ma kana minal amal, disesuaikan dengan amalan. Ini menjelaskan bahwa syahadat itu bergandengan dengan amalan. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat kemudian tidak mau mewujudkannya, dia bisa rusak amalannya, bisa rusak syahadatnya kalau amalannya adalah amalan yang menggugurkan syahadat itu. Dan memberi ilmu kepada kita bahwa jenjang-jenjang di dalam surga itu disesuaikan dengan amalan-amalan kita. Disesuaikan dengan amalan kita. Adafarahullahu ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga ala ma kana, di atas apa yang kana dulunya dia lakukan, dia miliki, minal amal, berupa amalan. Ini sebab. Tapi hakikatnya yang memasukkan surga hanya Allah. Bukan amalan kita yang memasukkan kita surga. Amalan kita. Tapi sebabnya amalan. Jenjang di dalam surga Allah yang beri. Tapi sebabnya amalan. Nabi sudah menegaskan, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Artinya sebagai imbalan dari amalannya, bukan. Tapi orang masuk surga semata-mata karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang kenyataan. Jadi amalan sebab, tapi memasukkan adalah Allah. Allah memasukkannya dengan sebab amalan kita. Kenyataan memang demikian. Kita beramal, siapa yang beri kemampuan beramal? Siapa yang beri tenaga? Siapa yang beri hidayah? Siapa yang beri ilmu? Siapa yang beri iman? Allah kan? Siapa yang beri pahala? Siapa yang beri? Allah semuanya. Kalau begitu, Allah semua. Karena itulah alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Tidak ada satu pun kenyataan kecuali padanya terdapat pujian dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis, sedikit penjelasan tentang hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Titik pembahasan kita di mana? Penjelasan akan keutamaan tauhid. Yang mana tauhid adalah pangkal dari beberapa syahadat untuk masuk ke dalam surga. La ilaha illallah, ini pangkal. Dan sekaligus memberi ilmu kepada kita bahwa la ilaha illallah adalah syahadat yang harus ditegakkan dengan syahadat-syahadat selanjutnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Syahadat-syahadat selanjutnya. Syahadat-syahadat selanjutnya. Jelas itu? Baik. Sekian subhanallah. Alhamdulillah. Okay.